Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan bab al-wasiatu bin nisa, bab wasiat kepada para wanita, yaitu wasiat untuk kita melakukan bimbingan berlemah lembut kepada mereka dan juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena kita para laki-laki Allah ciptakan sebagai qawwamun, sebagai seorang yang bertanggung jawab kepada para wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, para laki-laki itu qawwamun, adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap para wanita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati wa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mawadabuha idza wajat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ar-rijalu qawwamun, artinya adalah ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah, bahwasanya laki-laki itu seorang yang bertanggung jawab kepada seorang wanita, yaitu artinya adalah huwa ra'isuha, laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Ya, pemimpin keluarga. Ya. Wakabiruha, dan seorang yang dituakan. Ya, untuk para wanita, berarti dia harus bersikap dewasa. Ya. Walhakimu alaiha, dan sebagai seorang hakim yang bijaksana terhadap para wanita. 6. Dan muadabuha idza awajat, dan dia mendidik para wanita ketika wanita tersebut dalam keadaan ya tidak lurus. 6. Dalam penjelasan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki itu ya tidak boleh semena-mena kepada para wanita. Ya. Tidak boleh dia melakukan kekerasan kepada para wanita. Ya, dan juga tidak boleh dia rendah di hadapan para wanita. Tidak boleh bersifat kekanak-kanakan, artinya tidak bisa bersifat dewasa. Ya. Di hadapan para wanita. 6. Karena mereka para laki-laki adalah qawwamun, sebagai seorang yang bertanggung jawab melindungi, menjaga para wanita. Naam. Ya. Kemudian pula dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari jalan Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni umara'u 'alaiha, umara'u 'alaihinna. Ar-rijalu 'alan aqwamuna 'alan nisa itu artinya adalah umara'u 'alaihinna, umara' pemimpin ya atas mereka para wanita. Laki-laki itu pemimpin atas para wanita. Ya. Antuti'ahu fima maraha bihi min ta'atihi. Yang dimana para wanita harus mentaati terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dari ketaatan-ketaatan. Ya. Ya. Para wanita harus taat kepada suaminya. Ya. Ketika suaminya memerintahkan kepada ketaatan. Wa ta'atuhu an takuna muhsinatan li ahlihi, hafizatun limalihi. Dan ketaatan itu harus di sana adanya mengandung kebaikan kepada keluarganya. Ya. Bukan perintah-perintah yang tidak baik. Ya. Tetapi perintah yang baik untuk keluarganya dan juga perintah untuk menjaga hartanya. Harta suaminya. Nah, ini maksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai umara, pemimpin ya kepada di atas atau para wanita. Para wanita harus mematuhi, mentaati perintah suaminya. Nah. Kemudian juga dijelaskan pada riwayat yang lain, yaitu dari jalan haddatsani Abi Anjaddi, telah menceritakan kepadaku ayahku dan kakekku, yaitu Musa bin Ismail bin Musa bin Ja'far bin Muhammad. Beliau mengatakan An Ja'far bin Muhammad. Ya. Abi Anjaddi, dari ayahku. Ya. Dari kakekku. Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad. An abihi an Ali. Dari ayahnya, yaitu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal ansari bi imra'atin lahu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ya. Dengan istrinya. Ya, laki-laki ini membawa istrinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka istrinya ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna zaujaha fulanun ibnu fulan al-Ansari. Wa innahu darabaha fa athara fi wajhiha." Ternyata wanita ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan ya suami dari wanita, seorang wanita. Sesungguhnya suaminya si fulana itu, yaitu fulan ibnu fulan, seorang al-Ansar, sesungguhnya dia telah memukul istrinya lalu berbekas di wajahnya. Ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, laisa lahu dzalik, tidak boleh baginya untuk melakukan hal tersebut. Ya. Naam. Fa'angzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, maksudnya adalah fil adab, dalam beradab. Ya. Seorang laki-laki itu qawwamun, dia menjadi bertanggung jawab terhadap wanita, yaitu beradab kepada para wanita. Tidak boleh semena-mena kepada para wanita. Ya. Walaupun mereka diperintahkan untuk taat kepada suaminya, walaupun mereka diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya, melaksanakan perintah suaminya, tetapi tidak boleh seorang suami semena-mena menindas, ya, melakukan kekerasan kepada istrinya. Tetapi hendaknya dia al-hakimu alaihin, bijaksana kepada istrinya. Kenapa demikian? Karena wanita itu adalah, ya, makhluk yang lemah, makhluk yang kurang. Sebagaimana dalam hadis yang akan datang kita akan baca, bahwasanya wanita tersebut diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk yang berbentuk, ya, bengkok. Bengkok bagian atasnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa in dhahabat tuqimahu kasartahu, wa in tarakahu lam yazal a'waj. Maka jika kalian ingin melakukan upaya untuk meluruskan tulang tersebut, kasartahu, maka tulang itu akan patah. Ya. Wanita itu, ya, seperti tulang yang bengkok. Kalau dipaksa, ya, dikerasi, dia akan patah. Ya, akan patah. Naam. Wa in tarakahu, tapi jika kalian meninggalkan, membiarkan dia begitu, ya, dalam keadaan bengkok, ya, lam yazal a'waj, dia akan terus-menerus bengkok. Dia akan terus-terus salah. Ya. Dia salah, jangan dibiarkan, tetapi diberikan nasihat. Maka istausu bin nisa khaira, berikanlah nasihat kepada para wanita. Kebaikan, kebaikan. Ya. Dia salah. Ya, maka berikan nasihat. Jangan langsung, ya, dipatahkan, ya. Naam. Tapi berikan nasihat, ya. Naam. Kalau dibiarkan, dia tetap bengkok dan terus di atas kesalahannya. Naam. Ya, ketika kita melihat istri kita dalam melakukan kesalahan, ya. Ya. Maka kita harus tegas. Tegas itu bukan berarti harus keras, ya. Tegas dengan memberikan nasihat, ya. Jangan dia biarkan di atas kesalahannya. Naam. Ini, ya, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita para laki-laki. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka. Dan juga kita bisa ambil faedah bahwasanya kita laki-laki harus banyak, ya, bersabar, ya, harus banyak bersabar. Naam, atas, ya, naam, apa yang ada pada diri wanita, ya. Naam, bersabar, ya, karena mereka itu adalah mata, perhiasan, ya, walaupun dalam keadaan bengkok, ya, mereka adalah, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dibolehkan bersenang-senang dengannya, ya, dengan sesuatu yang bengkok tersebut. Ya. Baik. Sehingga selalu kita memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada mereka, dan jangan kita dahulukan ego kita, ya. Dalam keadaan kita salah, maka kita harus menampakkan sikap kebijaksanaan kita kepada mereka, kedewasaan kita kepada mereka, ya, agar mereka menjadi wanita-wanita yang salihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik jami'an.